jalan pikiranmu. Setengah hatiku terluka, senangkah hatimu. Ku akan pergi, kau tak menginginkanku. Kau lukai kebanggaanku, perasaanku. Dengan sadar menyakitiku, ku takkan pergi. Bila kau anggap aku ada, hanya mencintamu pun aku bisa. Takkan ku sesali hidup tanpamu aku bisa. Akan hanya cinta yang ku bawa pulang. Sulitnya untuk pungkiri hati yang terbagi. Sebelum hatiku memujamu, engkau anggap apa? Ku akan pergi, ku tak ada di hatimu.